selanjutnya kita akan bahaskan soal jawab. Sesi soal jawab bersama Ustaz Abdul Somad. Satu, sekarang ekonomi agak kurang baik. Mohon Ustaz kongsikan amalan yang membuka pintu rezeki dan juga berkongsi perkara-perkara yang menutup pintu rezeki. Oh, dia cerita pintu lah. Itu ada buka, ada tutup. Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi, minta perlindungan daripada lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'iddaini wa ghalabatir rijal. Minta daripada lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku daripada susah hati. Wal hazan, segala kesulitan dan kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Wal jubni, takut. Wal bukhl, pelit. Wa dhala'iddaini, dililit utang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang lapan. Tapi jangan cuma baca doa saja. Fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ini sebulan. Kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja, ya, tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa, sombong. Bekerja pagi, petang, siang, malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul. Ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya. Air untuk saya. Ditakdirkan untuk saya. Memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup, nak masukkan dalam. Boleh ke tengok aja masuk ke mulut? Mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Faliya'budu Rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau dua. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma dua saja. Lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah. Takut bila nanti lepas dia tak kerja. Takut nanti kerja dia tak kaya. Takut, takut, takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf. Aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Faliya'budu. Banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar, naik ke bukit Safa. Turun, naik ke bukit Marwah. Tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan. Dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air. Apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah air, berkumpul. Air itu berkumpul 3,800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ini, esok dia tak ada kerja. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi ofis? Dan Ustaz Somad, bukan dari tumit kita rezeki itu datang. Dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke Safa. Melangkah dulu ke Marwah. Pergi ke Safa, pergi ke Marwah. Dah tak ada baru. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan solehah Hajar, tiga orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air, ya Allah. Tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah. Usaha, doa, fatawakkal 'alallah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah. Kerana perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman. Wattaqau. Takut kepada Allah. La fatahna. Kami bukakan. Barakat. Barakah. Barakatin minas sama. Dari langit. Wal ard. Dari bumi. Walakin kazzabu. Manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhalnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Tak beriman, kata Nabi. Hatta yu'ibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman. Ma yu'ibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Dua, Ustaz, sekiranya saya ingin membuat persediaan kedatangan Dajjal, yaitu dengan menyediakan bekalan air dan makanan yang banyak. Oh, dia dah siap-siap dah. Bila Dajjal datang, saya dah siapkan ini rumah di bawah tanah, ada air, ada makanan. Adakah bekalan ini lenyap dan hilang apa Dajjal muncul? Dajjal boleh tunjuk langit, ya sama imtiri turunkan hujan. Ya ardi umbuti, wahai tanaman tumbuhkan. Tumbuh. Dajjal tunjuk pada mayit, orang mati. Ya mayit qum, tegak. Mayit tegak berdiri. Bila suruh langit hujan, suruh bumi tumbuh tanaman, suruh mayat tegak berdiri, susahkah bagi Dajjal untuk berkata, hai yang siapkan makanan bawah tanah, hilang. Makanan yang kau simpan, hilang. Handphone bawah, hilang. Hilang semua. Dajjal punya kerja. Sebab dia nak tunjuk kafir. Jadi yang perlu kita siapkan ini apa? Tiga. Yang pertama, selepas sembahyang, sebelum salam, selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, hafaz 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum tenggelam matahari hari Jumat, adha'a lahum, adha'a lahu, Allah Ta'ala beri dia cahaya. Nur, minan nur, cahaya. Ma bainal jum'ataini. Dari Jum'at ini hingga ke Jum'at ini. Dari Jum'at ini hingga ke Jum'at ini. Kenapa hari Jum'at? Sebab hari Jum'at, hari kiamat. Datang Dajjal hari ini. Hari Sabtu, hari Ahad. Dia baca hari Jum'at. Allah berikan dia cahaya hingga ke hari Jum'at. Maka dia akan dipelihara Allah. Jum'at ini belum kiamat. Jumat nanti kiamat, Dajjal datang, maka Allah akan jaga dia. Maka nanti minta tolong kepada Ustaz, Tuan Guru, kita mengaji tafsir surah Al-Kahfi. Supaya bukan hanya sekadar setakat membaca saja, tapi kita pahami maknanya dan amal perbuatan kita membuat Dajjal takut dan terselamatkan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat daripada fitnah Dajjal. Tiga, mana yang lebih utama antara amanah dan rasa kasihan? Kita diamanahkan untuk menjaga satu institusi agama. Membayar gaji pekerja. Ada di antara pekerja yang kurang komited dan gagal menunaikan tanggung jawab bekerja mengikut standar yang ditetapkan. Walaupun diberi teguran dan nasihat berulang kali. Berapa kali? Hampir 10 tahun. Oh, Kalau ikut amanah, rasanya saya mesti buang pekerja ini. Tapi rasa kasihan, kerana nanti bagaimana dia nak menanggung anak, istri. Mana yang lebih utama, Ustaz? Amanah atau kasihan? La takhunullah, jangan kamu khianati Allah. War rasul, khianati rasul. Wa takhunu amanatikum, kamu mengkhianati amanahmu. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Maka oleh sebab itu kita mesti ada punishment, ada hukuman. Bila kamu tidak laksanakan ini, maka akan potong 10%. Bila dua kali, 20%. Bila tiga kali, dalam Islam pun ada hukuman. As-sariqu pencuri lelaki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqtu aydihuma, potong tangannya. Ada hukuman. Sebab manusia ini dia tidak akan takut, dia tidak akan jera, dia tidak akan berhenti bila tak ada hukuman. Bahwa kita ada rasa kasih, ada rasa sayang, ya. Yeah. Tapi bila dia tidak berhenti dari pengkhianatannya, dia akan bekerja tidak sesuai standar, maka kualiti produk akan berkurang. Dia kita ada zalim pada orang banyak. Rasa kasihan pada satu orang, yang kita kasihan tiga saja. Dia, anaknya, bini dia. Tapi produk yang tak baik, sudah zalimi orang banyak. Kasihan kita pada tiga orang, membuat kita aniaya pada banyak orang. Ingat, ada orang yang mati menghadap Allah, sembahyangnya banyak, puasa sunatnya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi hilang. Sebab apa? Sebab amal yang banyak tadi diambil oleh orang-orang yang dia khianati. Maka kasihan boleh, tapi gara-gara kasihan kita tidak menjadi amanah, kita sudah berubah menjadi khianah. Lalu apa solusi? Apa yang dapat kita lakukan? Kita bagi dia peringatan. Bila awak tidak kerja sesuai standar, potong. Bila tidak sesuai lagi, bila tidak kita lakukan ini, maka na'udzubillah, rasa kasihan kita sudah membuat kita tidak amanah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini? Ya, pulang kembali daripada Yaman. Ini kambing saya. Ini kambing zakat. Ini unta zakat. Ini kambing saya. Kalau ikut kasihan, tentu Nabi akan berkata, ambillah, saya kasihan tengok engkau, sebab engkau jalan jauh daripada Yaman. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi SAW? Apakah bila engkau duduk di rumah bapamu, duduk di rumah bundamu, apakah mungkin orang akan datang memberikan engkau hadiah ini? Tentu tidak. Engkau dapat kambing ini, sebab engkau adalah amil zakat. Maka Nabi SAW marah. Kemarahan Nabi bukan berarti Nabi tidak kasihan. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kasihan, tapi tidak ingin mengkhianati amanah. Maka hati-hati antara kasihan dan amanah. Empat, kenapa ada segelintir golongan yang bagus dalam bab solat berjamaah, tapi bukan sekedar tak hadir, tapi tak cukup dan tak suka dengan majlis ilmu? Siapa golongan ini, Ustaz? Mana saya tahu? Ada orang bagus dalam sholat berjamaah. Dia datang sholat jamaah, lepas itu dia balik ke rumah. Isyak dia datang lagi, lepas itu balik ke rumah. Bila ada orang mengaji, dia cakap, apalah mengaji-mengaji ini? Cukup dengan sholat jamaah. Kita mesti tanya. Bila ada orang tak suka mengaji, yang salah itu bukan dia, tapi kita. Kenapa kita tak ajak dia? Kita tanya dia, Tuan Haji, kenapa tak nak mengaji? Oh, tak ada perlu mengaji. Awak belum lahir, saya dah sembahyang. Cuba saya dengar bacaan bacaan sembahyang Tuan Haji. Apa awak dengar? Saya nak belajar. Macam sebenarnya saya pun tak banyak hafaz. Oh, mungkin dia tak nak mengaji itu sebab dia selama ini bila manakala dia dengar ustaz, cakap ustaz itu menyakitkan hati dia. Ustaz bicara tentang tak pandai baca Quran. Dia memang tak pandai baca Quran. Jadi kita ajak dia baik. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tuan Haji, ayolah kita berjamaah di masjid. Tak perlu saya berjamaah. Senting saya sendiri saja. Esok kita datang lagi. Tuan Haji, ayolah berjamaah. Tak perlu. Yang penting saya sendiri saja. Tuan Haji, nanti bila Tuan Haji mati, kan tak boleh jalan sendiri ke kubur kan? Kami hantar kan? Nah, bila tak datang nak ikut majlis kami, kami biarkanlah sampai busuk. Iya, saya datang insyaAllah. Oleh sebab itu maka alaikum bil jamaah, hendaklah dengan jamaah, dengan kata-kata yang lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ini orangnya keras, dia mesti berdebat. Pakai debat, Zakir Naik pun debat, Ahmad Dedat pun debat, Rahmatullah Al-Hindi pun debat. Tapi dengan cara apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. 5. Kenapa lelaki susah nak tinggalkan rokok sedangkan dia haram? Saya tak hisap rokok. Cuba tanya pada yang merokok. Kenapa awak susah nak hentikan rokok? Bini tinggal tak apa, tapi rokok tinggal risau. Kenapa macam itu awak? Ini bak kata orang Melayu, pasal jalan kerana dilalui. Bila sekali, dua kali, tiga kali kita lalu, maka rumput pun akan mati. Lalu. Maka ada tulisan, jangan lalu di atas rumput. Ini bukan cuma lalu, duduk di atas rumput malam. Tapi insya Allah ini untuk yang baik-baik. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Rumput yang malam ni diduduk, makin hijau insya Allah. Banyak yang mengaminkan. Oleh sebab itu, maka tiap-tiap hari mesti kita sampaikan. Tiap-tiap hari mesti kita dengarkan. Mesti terus sampaikan. Sampailah orang berubah kepada kebaikan. Dunia ini ada baik, ada buruk, ada amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil mungkar, larang orang buat mungkar. Mungkin hari ini kita larang, kita ajak. Esok kita tunjukkan gambar. Ini ada gambar nih. Gambar apa? Ini efek daripada tembakau bila dia masuk ke... awak sindir ke? Entah, saya tak ada sini. Saya nak cerita tentang tembakau. Nah ini kemarin gambar. Ni ada cancer. Ini cancer. Cancernya sebab apa? Sebab asap lah. Sebab asap. Kemana dia sekarang? Oh, dah mati. Saya pun rasa-rasa, dah ada rasa sakit. Itu tak lama lagi. Nampaknya dua Jumat, gol ni. Bagi tahu cara baik. Kenapa perempuan susah nak poligami sedangkan ia halal? Tengoklah puan, banyaknya lelaki yang sakit hati. Selama ini dia simpan. Bila nanti ustaz cakap pasal tu, aku nak lepaskan. Bini aku bukan boleh nampak wah muka aku sebab gelap, kata dia. Kenapa lelaki susah nak tinggalkan rokok sedang ia haram? Kenapa perempuan susah nak poligami sedangkan ia halal? Kan pandai merayu, rayulah. Adinda, mahu tak masuk surga cepat? Mau. Apa dia? Engkau bersetuju abang poligami? Banyak jalan lain. Oleh sebab itu maka dalam masalah ini, perempuan ada hak. Namanya khuluk. Bila dia sabar, ada setengah perempuan yang sabar. Dia sabar, dia biarkan. Tapi ada yang dia tahan. Ustaz, saya tak tahan. Bila laki saya berbini sekali lagi, sembahyang saya pun tak khusyuk. Doa pun saya bunyinya lain. Rabbana atina. Macam mana ni ustaz? Maka perempuan bila dia tahan, bila dia kuat, bila dia sabar, dia boleh teruskan. Tapi bila dia tak tahan, bila dia tak sabar, dia ada hak namanya khuluk. Khuluk itu dia pergi ke mahkamah syariah. Dia cakap pada hakim, hakim saya tak tahan lah pak hakim. Sabarlah, kata hakim. Sabarlah, hakim lelaki, saya ni perempuan hakim. Jadi artinya bila sabar dia boleh. Kenapa Pak Ustaz? Ini masalah perasaan. Ini masalah hati. Ini masalah orang yang tak tahan. Adakah perempuan yang tak dipoligami sampai meninggal? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali baru menikah lagi setelah Fatimah meninggal 6 bulan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini kita ada kebebasan untuk memilih. Bila sabar, bila kuat, bila dia termasuk orang yang tabah, maka dia ikhlaskan. Tapi bila dia tidak tahan, maka dia ada hak diberi bernama khuluk. 6. Bagaimana untuk cara ibu bapa menangani anak perempuan yang ingin berkahwin dengan lelaki pilihannya, sedangkan ibu bapa tahu bahawa lelaki itu bukan orang yang baik? Perempuan ada 6 wali. Pertama, ayah. Kedua, datuk. Ketiga, abang. Keempat, adik. Kelima, abang ayah, pakcik. Keenam, adik ayah, pakcik. Maka 6 lelaki ini ada kuasa. Zaman dulu lelaki dan perempuan tak boleh pandang memandang, tak ada melihat, tak ada pergaulan. Sehingga anak gadis umur 18, 20, 25 datang lelaki meminang, maka wali dia datang bertanya, "Hai anak gadis perempuan, ya, itu ada lelaki nak pinang engkau, cuba engkau intip dari balik tiang." Dia tengok, "Tak usahlah ya." Kalau begitu saya bagi tahu, nanti datang lagi. Bila anak perempuan itu diam, maka itulah bunyi hadis, "As-sukutu alamatur ridha." Diam tanda bersetuju. Itu ada anak lelaki datang nak pinang engkau, engkau nak dengan dia? Dia diam saja, berarti dia bersetuju. Artinya apa? Wali pun mesti kena tanya dulu. Sebab yang akan hidup dengan lelaki ini bukan ayah dia, yang hidupkan perempuan. Bayangkan anak perempuan akan hidup dengan lelaki yang dia tak suka, seumur hidup dia akan menderita. Hidup hanya sekali, buatlah hidup yang berarti. Dulu perempuan tak nampak lelaki, sekali pinang dia tengok. Tapi hari ini dia ada kawan di sekolah, dia ada kenal baik di college dia. Maka mustilah ada, sebelum api ini besar, hanya percikan-percikan kecil saja, mungkin nampak gambar dia, mungkin dia ada bercerita. Itulah mesti ada hubungan baik antara anak dengan bonda, anak dengan ayah, sehingga dia bercerita dari awal, dah bagi tahu, dah sekatkan hubungan. Oh, ini orang tak baik, dia tak sembahyang, dia selalu buat maksiat, dia selalu minum khamar, dia guna yang tak baik. Bila sudah jadi, hati sudah lekat, na'uzubillah, akan terjadi anak-anak derhaka melawan orang tua. Tapi kejahatan itu terjadi bukan hanya kerana anak saja, tapi orang tua saja yang membiarkan. Api kalau sudah besar, susah kita nak padamkan. Maka manakala api kecil, percikkan. Nah, nasihat. La yadkhulul jannata dayyus. Hai kamu lelaki, tidak akan mencium bau surga. Sebab apa? Dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Membiarkan anak perempuan berkawan, ada boyfriend, teman baik, berjalan pergi tak tentu arah, sampai balik esok hari, 2-3 hari, dia biarkan saja. Na'uzubillah. Oleh sebab itu dari awal, dari kecil, apa kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak sudah besar, terbawa-bawa sudah tua, terubah tidak. Itu buluh. Membentuk buluh dari rebung. Kalau dia masih kecil lagi senang kita bagi tahu, jangan nak, dia tak baik, putuskan dari sekarang. Tapi bila buluh dah jadi buluh keras, bila kita tegah, hanya dua kemungkinan saja. Bila tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu maka dari kecil kita bagi tahu baik-baik. Bila dah terjadi ustaz, apa boleh buat? Na'uzubillah. Maka kita selalu doa. Jangan lupa, ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, maka doa ibu doa paling mustajab. Tahajud malam, di sujud terakhir mintakan. Jangan lafazkan di mulut, dalam hati saja. Salat sunat hajat, usalli sunatal hajat rakaataini. Hajatnya supaya hati anak ini lembut. Ya Allah, aku tak ingin dia menderita, susah menikah dengan lelaki yang tak tentu arah, tak sembahyang, minum khamar, pakai narkotika. Maka tolong aku supaya hatinya lembut. Ya Allah, minta kepada Allah. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Bacakan Al-Fatihah, disiril Al-Fatihah, berkat kemuliaan Al-Fatihah, bertawassul dengan salawat, lembutkan hatinya Allah. Al-Fatihah baca sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali malam, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Terjadi juga antuk minabilah, beriman kepada Allah, biqadarihi, biqadri khairihi wa syarihi, dengan takdir baik dan takdir buruk. Tapi selepas usaha dan doa. Jangan usaha tak ada, doa tak ada, tiba-tiba nikah saja dia dengan orang tak sembahyang. Macam mana menantu tak sembahyang? Takdir. 7. Saya suami yang bekerja, berpendapatan sederhana. Untuk maklumat, istri saya yang bekerja waktu shift, dan disebabkan itu masa kami bersama agak terhad, dan selalunya beliau kepenatan. Disebabkan itu, bolehkah saya berkahwin lagi satu? Adakah dengan berkahwin lagi rezeki saya akan bertambah? Susah nak jawab. Masalah poligami ini adalah bukan masalah sepihak lelaki sahaja. Sebab bila dia paksakan, perempuan tak bersetuju, maka akan ada teraniaya anak dia, bini dia, belum lagi keluarga dia putus silaturahim, banyak masalah. Oleh sebab itu maka dalam Al-Quran dikatakan walan ta'dilu, kamu tidak akan mampu berlaku adil, walau harastum, walaupun kamu amat sangat ingin bersikap adil. Adil pun dalam materi, dalam uang, dalam, tapi belum tentu adil dalam masalah hati. Maka syaratnya berat. Fanki'u ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Kenapa disebut di situ perempuan yang baik-baik? Sebab ada perempuan yang tak sanggup, tak baik. Wasna dua, wasulasa tiga, waruba empat. Tapi ayat itu belum lagi wakaf. Teruskan ayat itu. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, satu saja. Dulu masa saya kecil-kecil, datanglah saudara sepupu, anak saudara saya datang ke rumah. Bertanya pada mak saya, makcik, kata dia. Ya, masa itu saya kecil lagi, tapi saya ingat. Makcik, ya, aku nak berbini sekali lagi. Temak saya kata atuk-atuk engkau dulu, kata datuk-datuk engkau dulu yang berbini dua tu empat gendangnya. Yang pertama, ulama. Yang kedua, raja-raja. Yang ketiga, alim ulama. Yang keempat, orang gila. Engkau nombor berapa? Dia diam. Apa maknanya? Ini bukan dalil daripada Quran dan Sunnah. Ini petuah orang-orang tua dulu. Mengapa dia disebut situ alim ulama? Karena alim ulama dengan ilmunya. Mengapa dia sebut orang kaya? Karena dia boleh adil dengan hartanya. Mengapa dia sebut raja-raja? Karena mereka ada kuasa dan harta. Kalau engkau tidak punya yang tiga ini, kau boleh jadi gila gara-gara itu. Oleh sebab itu maka, ini tidak hanya terkait masalah rezeki, bukan hanya masalah maaf seksual, bukan hanya masalah keinginan, tapi di sana ada sabar, di sana ada adil, di sana ada keridoan perempuan, dia juga punya anak, dia punya keluarga, ada silaturahim. Oleh sebab itu bermusyawarah. Tapi bila sudah, fa'idha azam ta'azam, fatawakkal ala Allah. Jadi dia terkait dengan orang banyak. 8. Saya selalu terpikirkan apa jadi 3, 5, 8, 10 tahun lagi. Perniagaan semakin merudum. Macam mana dengan anak-anak dan istri nanti? Dalam Islam adakah dilarang jika kita terlalu bimbangkan masa depan yang mungkin jauh lagi masanya? Dulu masa engkau di dalam rahim, 9 bulan 10 hari, apakah engkau tahu akan makan apa, minum apa? Tidak. Makanya kita diajarkan Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jangan terlampau takut pada yang tidak ada. Jangan terlampau berharap pada yang ada. Jangan berharap pada yang ada. Rumah ada, kereta ada, kerja ada, bini ada, anak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Jangan terlampau takut pada yang tidak ada. Berapa banyak orang yang dulu susah tidak ada, tapi hari ini menjadi kaya raya. Berapa banyak yang dulu kaya raya, hari ini menjadi rakyat jelata, miskin papa, tak berkepunyaan apa-apa. Oleh sebab itu apa maknanya? Bertuhan kepada Allah, beriman kepada takdir. Anak-anak kita ini kita didik saja agama, kita tanamkan Al-Quran dalam kepalanya, kita ajarkan dia usaha bertawakal. Selepas itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta, kalau azam, fatawakkal 'ala Allah. Apa kata nabi-nabi dulu bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Bila aku nanti mati, apa yang kau sembah selepas aku tak ada? Bila aku nanti menghadap Allah, engkau sembah apa? Bila engkau sembah Allah, wa fis sama'i rizqukum, rizqimu dijamin oleh Allah, wa ma tu'adun. Ada sifat, sikap, iman yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Ustaz Abdul Somad, bila nanti mati, khawatirkah Ustaz anak Ustaz tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan punya rumah, tidak ada kereta, tidak akan menikah? Saya bekali dia dengan ilmu agama. Saya tengok dia agaknya nanti dia boleh kerja apa. Lalu kemungkinan kita bekalkan. Lepas itu kita serahkan pada Allah. Lau tawakkaltum ala Allah, haqqa tawakkulih. Kalau engkau tawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat tayr. Allah berikan engkau rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi makanan. Suatu ketika seorang wali Allah duduk di gurun pasir yang kering. Tak ada makanan. Dia duduk saja. Maka lalulah seorang wali Allah juga bernama Ibrahim bin Adham dari kalangan tabi'in. Ibrahim bin Adham bertanya, "Hai wali Allah, ya, mengapa engkau tidak mencari rezeki? Kenapa duduk saja di gurun pasir?" Wali Allah menunjuk kepada pokok kayu yang di atasnya ada burung. "Engkau pandang itu pokok kayu? Ya, di atasnya ada seekor burung. Ya, burung itu sayapnya patah. Tak pernah turun, tak pernah naik. Kenapa dia hidup? Tak tahu. Tengok apa yang terjadi. Kejap lagi kau akan melihat. Ternyata ada burung lain yang membawakan anak ikan. Setiap hari mengantarkan ke atas pokok kayu, memberi makan burung yang sayap patah." Dia bacakan ayat. Apa ayatnya? "Wama min dabbatin fil ardi." Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi. "Illa alallahi rizquha." Allah menjamin rezekinya. Kalau burung yang patah sayap saja dijamin Allah rezekinya, kenapa aku mesti takut? Aku hamba Allah yang berzikir, bertasbih, sampai hari ini aku hidup. Tapi apa kata Ibrahim bin Adham? Betul, rezeki burung di atas sayapnya patah dijamin Allah. Burung lain membawakan makanan. Tapi kau lupa hadis Nabi. Apa bunyi hadis Nabi? "Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Engkau mengambil posisi burung yang patah sayap. Kenapa engkau tidak mengambil posisi burung yang membawakan ikan untuk yang patah sayap? Artinya apa? Kita berada pilihan antara dua. Andai sayapmu patah sekalipun, Allah tak akan biarkan engkau mati. Tapi engkau bekali anakmu dengan kemampuan, dia boleh jadi lawyer, dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi apapun. Tapi jangan lupa, dalam kepalanya ada iman, ada Islam. Mati kita tinggalkan mereka dalam bekal, dan mereka insya Allah dijamin Allah rezeki. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. 10. Apa hukumnya seorang lelaki dah kahwin mengatakan dia bujang? Dalam hati bujang lagi 3. Dia dah kahwin. Kemudian orang tanya, "Awak dah kahwin ke?" "Saya bujang." Apakah itu menyebabkan tolak? Tidak. Dia hanya setakat berdusta saja. Bong. "Awak dah kahwin?" "Saya bujang." Manakala orang lain tahu, "Dah, dia dah berbini." "Ah, tu kata orang kau dah ada bini." "Aku ada bini di rumah aja. Di rumah ni bujang balik, mungkin dia sedang bergurau." Tapi ingat, sekali bergurau, 2 kali bergurau, 3 kali dah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu maka jangan bergurau yang menyebabkan dusta. Nabi SAW pun ada juga gurau. Jangan sangka Nabi itu serius saja. Nabi mukanya menakutkan. Tak. Suatu ketika Nabi berkata, "La yadkhulul jannata ajuz." Tak masuk surga orang tua. Orang tua tak masuk surga. Mendengar cakap Nabi, menangislah satu perempuan tua. Menangis. "Kalau begitu aku tak masuk surga ya Rasulullah." Kata Nabi, gambi gelak, tertawa, tersenyum. "Bukan begitu." Kata Nabi, "Yang tua-tua ni semua nanti manakala masuk surga muda balik. Bukan orang tua tak masuk surga. Yang tua-tua muda balik. Umur 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Logik. Bayangkan bila kita umur 70, 80 masuk surga, dia bagi kacang. Apa nak kita kunyah? Jadi arti maknanya apa? Nabi pun tersenyum. Nabi pun tergelak. Hatta badat nawajizuhu. Nabi tergelak sampai nampak gigi geraham. Bagaimana? Nabi bukan setakat senyum saja. Nabi gelak. Sampai nampak. Datang seorang lelaki. "Ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah." "Mengapa?" Maaf cakap. "Sebab aku berhubungan dengan istri masa siang Ramadan." "Oh, engkau mesti puasa. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut." "Ya Rasulullah, sedang sebulan pun aku tak kuat. Apalagi 2 bulan. Kata Nabi, "Kalau macam itu engkau mesti bersedekah." "Aku miskin ya Rasulullah." Kata Nabi pergi ke belakang. Lalu Nabi ambil kurma. "Ni kurma, pergi engkau ke kampung, bagi pada orang yang lebih susah di kampung engkau." "Kau susah kan?" "Ya, bagi pada orang susah." Kata dia, "Di kampung tu aku lah yang paling susah." Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi. Nah, jadi gelak, tapi jangan sampai berdusta. Baik. kita cukupkan sampai 10 saja. Baki kita akan jawab di majlis lain atau dibuatkan video. Jangan lupa tonton www.youtube.com. Terima kasih. Di akhir majlis, mari kita majlis ilmu. Majlis ilmu dihadiri malaikat. Majlis ilmu dihadiri malaikat. Malaikat akan report pada Allah SWT. Ya Allah, ramai. Hai malaikat, ramaikah mereka? Ramai di padang, ya Allah. Apa mereka buat? Real Madrid, Barcelona. Malam ini tidak. Maka malaikat-malaikat yang hadir ikut mengaminkan doa kita. Kita doa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi. Di tempat yang baik bersama orang baik-baik ini, ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Kami pulang dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaitah. Lepaskan kami daripada segala hutang piutang riba. Wa la aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, berikanlah jodoh yang baik-baik, ya Allah. Wa la raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah, berikan anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak para penghafaz Al-Quran. Min al-mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini daripada malapetaka, musibah, bencana. Daripada segala perbuatan yang keji dan munkar, ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan engkau berikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh, ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai henti dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati dan jiwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.